Ratna Antika Murata. Oke, oke, terima kasih, terima kasih. Mosok kimchi layu-layu ning ngono toh? Enggak apa-apa, Mas. Sepurane ya, Dok. Nggih, Mas. Nggih. Dikasih kimchi spesial untuk Pak Mantri. Pak Mantri. Monggo. Matur suwun nggih Pak Man.